Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله، إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar bi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan Al-Udhiyah, berkaitan dengan kurban. Sebelumnya telah kita bahas pengertian dari udhiyah dan juga hukum udhiyah. Mengulang sedikit bahwasannya udhiyah secara bahasa maknanya sembelihan hewan kurban yang dilakukan pada waktu duha. Udhiyah diambil dari kata duha. Ya. Dikarenakan sekali lagi secara keumuman biasa yang disembelih setelah sholat id. Bukan berarti tidak boleh menyembelih di waktu sore ataupun malam. Akan tetapi keumuman disembelih di waktu duha sehingga dinamakan udhiyah. Adapun secara syariat, binatang ternak yang disembelih berupa unta, sapi, kambing, domba ataupun kambing dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Id. Sekali lagi dilihat dari tujuannya, taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di tengah-tengah masyarakat kita disebut dengan kurban. Yang artinya tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Adapun hukumnya, ulama sepakat bahwasannya kurban atau al-udhiyah perkara yang disyariatkan yang menjadi perselisihan tentang hukumnya wajib ataukah sunnah. Ya. Sebagian ulama ada yang berpendapat wajib bagi yang mampu. Nah, ada juga yang berpendapat sunnah mu'akkadah. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, pendapat jumhur ulama yang menyatakan hukumnya sunnah mu'akkadah. Ya. Tapi sebagian mereka mengatakan barang siapa yang meninggalkannya dalam keadaan dia mampu, maka hukumnya makruh. Ya, orang yang mampu berkurban tapi dia tidak berkurban, hukumnya makruh. Nah, kenapa dikatakan kurban ini merupakan ibadah yang mulia? Ya, bahkan disebutkan oleh para ulama, kurban merupakan ibadah harta yang paling afdal. Dan ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Digandingkan antara kurban dengan salat. Di mana kita tahu bahwa salat merupakan ibadah badan yang paling afdol. Nah, di dalamnya ada ruku, ada sujud. Di antara rahasia digandengkan kurban dengan sholat, dikarenakan kedua amalan ini merupakan amalan yang memiliki keutamaan dan afdhaliyah. Sebagaimana sholat merupakan amalan badan yang paling afdol, kurban juga merupakan amalan harta yang paling afdol. Saking utamanya ibadah kurban ini, Nabi SAW setiap tahunnya senantiasa berkurban. Sehingga syariat kurban ini bukan sekali dalam seumur hidup. Ya. Akan tetapi, syariat yang disunahkan dilakukan setiap tahun bagi yang mampu. Nah, dan telah kita jelaskan keutamaan yang sangat besar ketika seorang melaksanakan ibadah yang mulia ini, ya, sebagai bentuk pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalamnya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu termasuk ketakwaan hatinya. Sehingga tidak selayaknya orang yang mampu untuk berkurban kemudian dia meninggalkannya. Nah, tapi kalau kita perhatikan, sebagian kaum muslimin mereka kurang perhatian dalam ibadah ini. Dalam keadaan mereka mampu, tapi mereka meninggalkannya. Bahkan, kalau untuk kepentingan pribadinya, rela mengeluarkan uang berapapun. Untuk renovasi rumah, misalkan. Sampai ratusan juta dia keluarkan dengan ringan mengeluarkannya. Untuk membeli rumah, nah, yang nilainya ratusan juta, dia mudah mengeluarkannya. Nah, atau untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pribadinya yang sifatnya bukan kebutuhan pokok, ya, hanya tambahan saja, hanya penyempurna saja, ya, rumah, kendaraan, atau lain sebagainya. Nah, dengan mudah dia mengeluarkan uang yang nilainya puluhan, ratusan juta. Bahkan sebagian orang untuk makan saja, ya, rela mengeluarkan uang jutaan rupiah. Nah, dengan lapang dada, dengan senang hati. Tapi, ketika untuk berkurban, sebagian mereka berat rasanya. Ya. Padahal, sekali lagi, ini sebagai bentuk pengorbanan, persembahan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh mana ketakwaan dan keyakinan serta ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diuji untuk mengeluarkan sebagian hartanya sebagai bentuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi lebih daripada itu, beliau diuji sejauh mana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengorbanan anaknya. Nah, diperintahkan untuk berkorban anaknya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Atau katakan, sungguh ini merupakan ujian yang nyata. Dengan ujian ini terlihat bagaimana ketaatan dan kekokohan Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun dia diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. Anak yang dicintainya. Anak yang didambak-dambakannya. Anak yang sudah mulai masuk usia yang bisa membantu orang tuanya. Tentu sangat senang sekali orang tua mendapatkan anak semacam seperti ini. Anak yang soleh. Nah, sudah mulai bisa membantu orang tuanya. Tiba-tiba datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya. Kalau bukan keimanan yang kokoh dalam hatinya, tidak ada seorang pun ayah yang tega untuk mengorbankan menyembelih anaknya. Nah, tapi dikatakan ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tunduk dan taat walaupun harus mengorbankan anaknya. Nah, ya. Di sini menunjukkan keimanan dan ketakwaan yang sangat luar biasa yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummatan qanita lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah sebagai contoh pemimpin, suri teladan, dan juga sebagai orang yang senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun ujian yang menimpa dirinya, beliau tetap tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun harus mengorbankan dirinya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan anak yang dicintainya, beliau tetap tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun orang yang agamanya lurus, menghadapkan dirinya kepada Allah, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau bukanlah orang yang musyrik, syakiran li an'umih. Beliau adalah orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ujian sangat besar. Perintah bukan berkorban dengan sapi, unta, atau kambing. Tapi Allah perintahkan untuk berkorban anaknya, menyembelih anaknya. Ya. Tapi keyakinan Nabi Ibrahim dikarenakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau melakukannya. Nah, ya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan dengan sembelihan yang besar. Ya. Di sini Allah hendak menguji sejauh mana nak keimanan, ketakwaan, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, adapun kita belum seberapa. Ya. Hanya mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk membeli hewan kurban. Tapi rasanya berat. Padahal mungkin sebagian kita mampu. Nah, tapi rasanya berat untuk mengeluarkan. Sementara kita sebutkan tadi untuk kebutuhan pribadinya, ya, dengan mudah dia keluarkan puluhan juta, ratusan juta. Ya, tapi untuk ibadah yang mulia ini, sebagian kaum muslimin berat. Padahal dia mampu. Sungguh ini merupakan ujian. Nah, ujian. Dan dengan kurban ini, sekali lagi tujuannya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, syurutu masru'iyatil udhiyah. Syarat-syarat disyariatkannya udhiyah, kurban. Tusannul udhiyatu fi haqqi man wujidat fihi syurutul atiyah. Disunahkan udhiyah bagi orang yang didapati padanya syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, al-Islam. Dia seorang muslim. Fala yukhatabu biha ghairul muslim. Tidak terkena perintah ini, syariat kurban, selain orang muslim. Misal utamanya seorang muslim. Kenapa dikatakan orang kafir? Walaupun dia berkurban dengan sembelihan yang sangat besar, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syarat yang paling utama diterimanya amalan dilandasi dengan keimanan. Nah, sehingga banyak dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan wahwa mu'min, wahwa mu'min. Man 'amila shaliha min dzakarin aw unsa wahwa mu'min. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman. Ini syarat utama. Apabila tidak ada syarat ini, maka sebesar apapun amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua al-bulugh wal aql. Balig dan berakal. Faman lam yakun balighan aqilan fala yukallafu biha. Barang siapa yang tidak berakal, belum balig dan tidak berakal, maka tidak dibebani dengan syariat ini. Nah, orang gila misalkan, atau anak kecil, tidak dibebani dengan syariat ini. Yang ketiga, al-istita'ah, kemampuan. Watatahaqqaqu bi ayyamlika qimatal udhiyah zaidatan an nafaqatihi wa nafaqati man tulzimu nafaqatuhu khilala yawmil id wa ayyam tashri. Nah, udhiyah atau kurban terwujud dengan memiliki uang untuk membeli hewan kurban. Di mana lebih dari nafkah untuk dirinya dan nafkah orang yang wajib dia nafkahi. Ada kelebihan. Nah, dari nafkah untuk dirinya dan nafkah untuk keluarganya di hari Id dan hari-hari tasyrik. Ketika seorang memiliki harta atau uang, nah, yang cukup untuk membeli hewan kurban, tapi dia pun memiliki kecukupan untuk nafkah dirinya dan istrinya di hari Id dan hari-hari tasyrik. Nah, maka yang seperti ini sunnahkan, sunnah mu'akkadah untuk berkurban. Adapun orang yang dia tidak memiliki harta yang lebih dari nafkah diri dan keluarganya, nah, maka tidak memberat-beratkan diri. Jangan sampai dia berkorban sementara ya anak istrinya kelaparan. Uangnya dipakai untuk berkorban. Nah, anak istrinya kelaparan. Maka tidak memberat-beratkan diri. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Seseorang tidak membebani, Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, tapi bagi yang memiliki kemampuan, memiliki uang lebih ya untuk membeli hewan kurban, nah, memiliki uang lebih tadi untuk hewan kurban dari nafkah diri dan keluarganya di hari Id dan hari tasyrik, maka dianjurkan, sunahkan untuk membeli hewan kurban. Nah, bahkan sebagian ulama telah disebutkan pendapat Syekh Ibn Utsaimin dan Syekh Ibn Baz tentang bolehnya berhutang untuk berkurban. Sekali lagi, saking menunjukkan utamanya ibadah kurban sampai membolehkan berhutang untuk berkurban. Tapi ini bagi orang yang dia mampu untuk membayarnya. Nah, ya mungkin ada bayangan dia mendapatkan uang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan setelah Id. Nah, maka bagi yang ada kemampuan untuk membayarnya, tidak mengapa dia berhutang untuk berkurban. Nah, tapi bagi yang tidak ada kemampuan untuk membayarnya, nah, bingung nanti bayarnya bagaimana, ya, belum ada bayangan untuk membayarnya, maka tidak memberat-beratkan diri. La yukalifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Al-mas'alatu as-saniyah. Masalah yang kedua. Ma tajuzul udhiyah. Apa saja yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. لا تصح الأضحية إلا أن تكون من الإبل والبقر والغنم ومنه المعز. Tidak sah berkurban kecuali dari jenis binatang ternak berikut ini. Yang pertama ibil, unta. Yang kedua sapi. Nah, masuk ke dalamnya kerbau. Ya. Yang ketiga, al-ghanam. Domba. Dan di antaranya juga al-ma'is, kambing. Kambing kacang. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat, kami jadikan ibadah kurban. Nah, supaya mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang Allah rizkikan kepada mereka berupa binatang ternak. Kita perhatikan ayat ini. Ternyata syariat berkurban ini bukan hanya pada syariat Nabi Muhammad SAW saja. Akan tetapi Allah syariatkan bagi setiap umat. Sekali lagi, perkara yang Allah syariatkan pada setiap umat ini menunjukkan tentang utamanya ibadah tersebut. Setiap umat Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan berkurban. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah. Ini syiar yang agung. Nah, tujuannya apa? Untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka bersyukur. Nah, terhadap apa yang Allah rizkikan kepada mereka berupa binatang ternak. Bahimatul an'am, binatang ternak, salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, kepada manusia. Dengannya, nah, kita bisa memakan dagingnya, bahkan sebagian bisa ditunggangi. Sebagian lagi ada yang diambil susunya. Banyak manfaat-manfaatnya. Wal an'am la takhruju an hadil asnafis salasah. Dan al an'am, binatang ternak, di sini tidak keluar dari tiga jenis ini. Unta, sapi, dan domba atau kambing. Walainnahu lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin minas sahabah at-tadhiyah bighairiha. Nah, dikarenakan tidak dinukilkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dari seorang pun sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan selainnya. Sehingga hanya dari tiga jenis ini. Adapun selain daripada ini, maka tidak boleh. Ayam misalkan, tidak boleh. Atau mungkin kelinci, burung, dan lain sebagainya. Binatang ternak yang wajib dizakati, begitu juga yang disyariatkan untuk berkurban hanya dari tiga jenis ini. Unta, sapi, kemudian domba atau kambing. Nah, adapun selain daripada itu, tidak disyariatkan untuk berkurban. Ada khilaf di antara para ulama, sebagian pendapat boleh berkurban dengan ayam. Nah, berkaitan dengan hadis tentang keutamaan orang yang berpagi-pagi pergi salat Jumat. Nah, man ja'a fi sa'atil ula faka'annama qaraba badana. Barang siapa yang datang pada jam yang pertama, seakan-akan dia berkurban unta. Dan barang siapa yang datang pada jam yang kedua, seakan-akan dia berkurban sapi. Barang siapa yang datang pada jam yang ketiga, seakan-akan berkurban domba. Nah, dan barang siapa yang berkurban pada datang pada jam yang keempat, seakan-akan berkurban ayam. Nah, dan barang siapa yang datang pada jam yang kelima, seakan-akan berkurban telur. Sebagian pendapat dengan hadis ini tentang bolehnya berkurban ayam. Tapi dibantah oleh para ulama. Nah, bahasanya sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Nah, tidak dinukilkan dari Nabi SAW dan juga para sahabatnya ada yang berkurban dengan selain tiga jenis binatang ternak ini. Nah, Adapun hadis tadi itu tentang menunjukkan keutamaan. Ya. Keutamaan orang yang berpagi-pagi datang ke masjid di hari Jumat. Tapi bukan berarti membolehkan berkurban dengan selain tiga jenis hewan ternak yang kita sebutkan tadi. Hadis tadi menunjukkan tentang bahwasanya sapi unta lebih afdal daripada sapi dan sapi lebih afdal daripada domba. Nah, semakin besar hewan kurbannya maka semakin afdal. Unta lebih besar daripada sapi. Nah, sapi lebih besar daripada domba. Wa tujzi'u syah fil udhiyah anil wahid. Domba atau kambing dalam berkurban cukup atau sah dari satu orang wa ahli baitihi dan keluarganya. Seorang berkurban kambing atau domba boleh meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Abi hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Dalam hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kana rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Seorang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Fayaquluna wa yut'imuna. Mereka makan daging kurban tersebut dan memberikan makanan kepada yang lainnya. Ya. Jadi termasuk di antara perkara yang dibolehkan, bahkan sunnah, bayi yang kurban dia makan bagian dari hewan kurban tersebut. Ya. Ada sebagian yang mengatakan kalau kurban, kalau akikah tidak boleh makan bagian dari hewan yang dia sembelih. Nah, ini tidak ada dalilnya. Bahkan sebaliknya, ya, ini perkara yang dibolehkan. Bahkan disunahkan bagi yang berkurban, dia makan bagian dari hewan kurban tersebut. Nah, kemudian dia memberikan makan kepada yang lainnya. Wa yajuzu tadhiya bil ba'ir wal baqarah al wahidah an sab'ah. Dan boleh berkurban dengan unta dan sapi. Nah, satu ekor. Nah, untuk 7 orang. Ya, boleh patungan sapi, serikat sapi, saham sapi atau unta. Nah, satu sapi maksimal 7 orang. Kalau kurang bagaimana? Boleh-boleh saja. Ya, satu sapi oleh 3 orang, 4 orang boleh, tapi maksimal 7 orang. Nah, bahkan untuk satu orang lebih afdal tentunya. Satu sapi oleh satu orang afdal. Di hadis Jabir radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Al-Hudaybiyah. Ya, tahun terjadinya perjanjian Al-Hudaybiyah. Satu ekor unta untuk 7 orang. Dan satu ekor sapi untuk 7 orang. Nah. Adapun domba atau kambing tidak boleh berserikat 7 orang. Barakallahu fikum. Nah. Di sini sebutkan tadi unta maksimal 7 orang. Sapi pun maksimal 7 orang. Jadi kalau lebih, ini menyelisihi. Ya, seperti hanya kita kenal kadang-kadang di sebagian sekolah misalkan satu sapi oleh satu sekolah, satu ratusan siswa. misalkan. Nah, ini tidak nyatakan sebagai kurban. Ya. Barakallahu fikum. Kalau satu sapi tadi berserikat, nah, oleh puluhan ratusan orang, lebih dari 7 orang, ya, ini tidak dinyatakan sebagai kurban, mungkin bisa masuk ke dalam sedekah saja. Nah, dikarenakan tadi sebutkan maksimalnya sapi itu oleh 7 orang. Kalau kurang tidak mengapa, ya, 5 orang, 4 orang, misalkan 6 orang. Nah, tidak mengapa. Tapi kalau lebih dari 7 orang, ya, ini menyisi syariat dan bisa masuk ke dalam sedekah, bukan hewan kurban. Wallahu a'lam. Pembahasan ketiga tentang syurut al-mu'tabarah bil udhiyah. Syarat yang dijadikan patokan dalam hewan kurban. Ya. Tentang umurnya, kemudian juga tentang yang lainnya. Ya, insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ilahumma alhamdulillah. Bagaimana berkorban dengan niat untuk orang tuanya yang telah wafat? Apakah sampai pahala kepada kedua orang tua? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Tatkala kita melakukan suatu ibadah, kemudian meniatkan untuk orang tua yang telah meninggal dunia, para ulama merinci. Ya. Kalau ibadah-ibadah tersebut dicontohkan, maka tidak mengapa. Ya. Seperti seorang misalkan haji untuk orang tua yang telah meninggal dunia, tidak mengapa. Nah, dikarenakan ada contohnya. Ya. Ada seorang misalkan bersedekah meniatkan untuk orang tua yang telah meninggal dunia, tidak mengapa. Seorang berpuasa misalkan dalam rangka membayar hutang orang tua yang memiliki hutang puasa, tidak mengapa. Ya. Tapi ketika amalan-amalan yang tidak ada contohnya, nah, untuk diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia, maka kita pun hendaknya tidak melakukannya. Ya, misalkan baca Al-Quran, ya, hadiah untuk orang tua yang telah meninggal dunia, nah, tidak ada contohnya. Baik. Atau dia sholat, misalkan, dihadiahkan untuk orang tua yang telah meninggal dunia, tidak ada contohnya. Nah, adapun berkurban, ya ada khilaf di antara para ulama. Dari pendapat yang kuat, pada asalnya tidak boleh. Ya. Berkurban meniatkan orang untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Kecuali, kalau seandainya orang tua, nah, yang telah meninggal itu, sebelumnya dia bernazar. Bernazar berkurban tahun ini. Qadarullah meninggal dunia sebelum datang waktu berkurban. Ya, maka bagi anaknya boleh dia nah berkurban atas nama orang tua yang telah meninggal dunia tersebut. Ya. Atau mungkin orang tuanya memiliki wasiat. Ya. Wasiat misalkan nah ya, kalau meninggal nah pas sebagian hartanya dipakai untuk berkurban. Ya, maka boleh berkurban atas nama orang tua yang telah meninggal tersebut. Dan insya Allah pahalanya sampai kepada orang tua. Ya, ini kalau ada wasiat atau ada nazar yang telah kita sebutkan tadi. Nah, ya. Atau misalkan orang tua sudah beli hewan kurban, tiba-tiba sepekan atau beberapa hari sebelum kurban meninggal dunia. Maka boleh kurbannya atas nama orang tua yang telah meninggal dunia tersebut. Nah, ya. Adapun selain daripada itu, tiba-tiba dia meniatkan untuk orang tua yang telah meninggal dunia, maka pendapat yang kuat tidak, dikarenakan tidak ada contohnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, subhanallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.